Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan pembahasan kemarin kita membahas bab badal dan belum selesai ya. Masih pada pembahasan bab badal. Naam. Barakallahu fikum. Telah disebutkan pengertian badal. Nah, apa pengertiannya? Badal secara bahasa al-iwad, secara istilah tabi'un maksudun bil hukmi bila wasita. Nah, badal adalah tabi', yaitu lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya. Nah, maksudun bil hukmi, yang dimaksud oleh hukum, bila wasito, tanpa perantara. Nah, barakallahu fikum. Telah dijelaskan pengertian di atas ya kemarin. Kemudian disebutkan juga bahwasanya badal bisa badal isim dari isim seperti yang telah dicontohkan, dan juga bisa badal fi'il untuk fi'il atau dari fi'il. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang badal fi'il untuk fi'il sempat disebutkan contohnya, wa may yaf'al dzalika yalqa athaman yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Nah, barakallahu fikum. Ini surat Al-Furqan itu ya. Kelihatannya salah menyebutkan surat Al-Furqan. Nah, ada yang mentanbih. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pembagian badal. Nah, silakan Abu Isa membaca. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه تعالى وهو أربعة أقسام. Badal terbagi menjadi empat bagian. Badal syai minas syai. Yang pertama, badal syai, badal sesuatu dari sesuatu. Maksudnya di sini badalul qul minal qul. Naam. Apa maksudnya? Badalul qul minal qul, yaitu badal yang menggantikan secara keseluruhan. Itu ya. Badalul qul minal qul, badal yang menggantikan secara keseluruhan. Disebut juga badal mutabik. Badal mutabik. Naam. Apa artinya? Yaitu badal yang maknanya yang artinya mencocoki atau menyamai lafad mubdal minhu, badal yang maknanya mencocoki menyamai lafad mubdal minhu, lafad yang digantikan. Nah, ini jenis yang pertama, badal jenis yang pertama. Antum tulis, yang pertama adalah badalu syai' minasyai' garis miring, badalul qul minal qul garis miring lagi, badal mutabik. Istilah-istilah ini perlu diketahui karena nanti di kitab yang lain bisa jadi menggunakan bahasa lain yang sempat disebutan ini. Di sini kita dapati istilahnya badalu syai' minasyai'. Kitab yang lain mengatakan badalul qul minal qul. Di kitab berikutnya antum mendapati badal mutabik. Nah, semuanya maksudnya satu, yaitu apa? Untuk menunjukkan badal yang artinya mencocoki atau menyamai lafad yang digantikan itu, yaitu mubdal minhu. Badalnya menyamai, mencocoki lafad mubdal minhunya. Nah, ini jenis yang pertama. Kemudian wa badalu ba'd minal kul. Yang kedua adalah badal ba'd minal kul, badal sebagian untuk keseluruhan. Maksudnya badal ini penyebutannya bagiannya yang dia itu menggantikan untuk mubdal minhu yang menunjukkan kesatuan. Nah, badalul ba'd minal kul artinya apa? Badal bagian dari keseluruhan. Kalau secara lafaz artinya badal bagian dari keseluruhan. Nah, dari keseluruhan lafaz yang digantikan. Badal bagian dari keseluruhan untuk lafaz yang digantikan. Yaitu mubdal minhu tadi, yang digantikan maksudnya mubdal minhu. Baik menggantikannya lebih sedikit, baik menggantikan lebih sedikit atau menggantikan lebih banyak. Nah, baik menggantikan lebih sedikit, lebih banyak ataupun menyamai lafadz yang diganti. Nanti akan jelas dengan contoh ya. Sementara antum tulis pengertiannya terlebih dahulu. Yaitu badal bagian dari keseluruhan untuk lafadz yang diganti, baik menggantikan lebih sedikit, lebih banyak ataupun menyamai lafadz yang diganti. Nah, lalu berkata mu'alif wa badalul istimal, wa badalul istimal dan badal istimal. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga dari badal adalah badal istimal. Nah, yaitu apa? Yaitu badal yang menunjukkan atas makna, atas arti yang ada pada lafadz yang digantikannya, yaitu mubdal minhunya. Yaitu badal yang menunjukkan atas makna yang ada pada lafadz yang diikuti atau yang digantikan, yaitu mubdal minhunya. Badal yang menunjukkan arti yang ada pada mubdal minhunya, itu ringkasnya gitu. Badal yang menunjukkan arti yang ada pada mubdal minhunya. Arti ini bukan bagian daripada mubdal minhunya. Kalau bagian dari mubdal minhu maka masuk dalam badal yang A dan B tadi. Yang masuk dalam badal B tadi ya. Yang badal lupa'at minal kul. Ulang. Badal istimal yaitu badal yang menunjukkan atas arti yang ada pada lafadz yang diikutinya, yaitu mubdal minhunya. Arti ini bukan bagian dari mubdal minhu. Nah, kenapa? Karena kalau bagian dari mubdal minhu maka masuk dalam pembagian yang kedua tadi, yaitu masuk dalam badal ba'd minal kul. Nah, lalu setelah itu beliau berkata wabadalul gholat, kemudian badal gholat. Nah, badal keliru artinya gholat artinya keliru. barakallahu fikum. Naam. Badal ghalat ini sebagian ulama menyebutkan dengan istilah badal mubayyin, ya, badal mubayyin. Artinya apa? Badal yang berbeda dengan mubdal minhunya. Badal yang berbeda dengan mubdal minhunya, yaitu tidak menyamai mubdal minhunya karena bukan bagian dari mubdal minhu. Badal ghalat antum tulis disebut dengan badal mubayyin. Yang lebih umum kita katakan badal mubayyin. 6. Apa itu badal mubayyin? Yaitu badal yang berbeda dengan mubdal minhunya. Artinya tidak menyamai mubdal minhu. Dan juga tidak mengandung arti yang ada pada mubdal minhu. Tidak menyamai mubdal minhu. Nah, bukan bagian dari mubdal minhu dan tidak menyamai mubdal minhunya. Apa badal mubayyin? Badal yang bukan, yaitu badal yang berbeda dengan mubdal minhu karena tidak menyamainya, bukan bagiannya, dan tidak mengandung arti yang ada pada mubdal minhu. Artinya badal mubayyin ini bukan badal kul minal kul, bukan badal ba'd minal kul, bukan juga badal istimal, itu artinya. Nah, barakallahu fikum. Badal mubayyin ini terbagi menjadi tiga. Nah, yaitu badal idrob, ya. Kemudian juga di sana ada istilah badal golat, nah, yang sekarang ada dalam buku ini, wa badalul golat, nah, itu bagian daripada badal mubayyin, ya. Nah, badal mubayyin terbagi menjadi tiga. Apa itu? Satu, badal idrob. Yang kedua, badal golat. Yang ketiga, badal nisyan. Badal mubayyin terbagi menjadi tiga. Yang pertama, badal apa? Idrob. Yang kedua, badal golat. Yang ketiga, badal nisyan. Nanti akan kita jelaskan, ya. Nah, sekarang masuk ke mengulang yang pembagian pertama, yaitu apa? Badalu syai' minas syai'. Nah, mu'alif berkata wahuwa arba'atu aqsam. Badal terbagi menjadi empat. Yang pertama, badalu syai' minas syai'. Badal syai' minas syai' disebut dengan badalul qul minal qul, disebut dengan badal mutawfiq. Nah, kemana contohnya? Nah, kita baca contohnya. Nahwu qawlika, contohnya pada ucapanmu, qauma zaidun akhuka. Qauma zaidun akhuka. 6. Di sini akhuka sebagai badal bagi Zaid. Badal jenis apa? Badal syai' minas syai'. 6. Kenapa disebut badal syai' minas syai'? 6. Karena badal tersebut menyamai, mencocoki lafat mubdal minhunya. Badal menyamai, mencocoki lafat mubdal minhunya. Antum lihat akhoka. Akhoka di sini menyamai lafat Zaid secara utuh. Kalau kita buang Zaid, maka kalimat sempurna dan menunjukkan pada sosok Zaid. Nah, qoma zaidun akhoka, berdiri Zaid, yaitu saudaramu. Kita buang Zaid, maka kita katakan qoma akhuka, berdiri saudaramu. Siapa saudaramu di sini? Adalah Zaid. Saudaramu di sini adalah Zaid. Nah, begitu juga kalau antum mengucap qoma zaidun, berdiri Zaid, menunjukkan saudaramu, bukan? Menunjukkan saudaramu. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan badal kul minal kul. Artinya apa? Badal ini menunjukkan keseluruhan, kesesuaian pada yang digantikan. Berbeda dengan yang akan kita baca berikutnya ini, badal berikutnya. Nah, atau contoh lain, qomal ustadhu Muhammad. Qomal ustadhu Muhammadun, telah berdiri Ustadz Muhammad. Mana badalnya? Qomal ustadhu Muhammadun, mana badalnya? Muhammad sebagai badal. Qoma fi'il fi'lun madin, al ustadhu fa'il marfu, Muhammadun badalnya. Nah, kalau kita buang badal, maka kalimatnya sempurna dan menunjukkan kepada Ustadz Muhammad. Qomal ustadz, telah berdiri ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Muhammad yang dimaksud. Karena al di situ al alif lam ahdiyah. Atau kita buang ustadznya, qoma Muhammadun, berdiri Muhammad. Menunjukkan siapa Muhammad di sini? Menunjukkan juga ustadz. Itu badal kul minal kul. Bukan menunjukkan sebagiannya, separohnya, bukan menunjukkan makna yang terkandung di dalamnya. Itu ya, akan lebih jelas ketika kita bahas pembagian yang kedua. Badal yang kedua yaitu badal ba'd minal kul. Badal apa? Sebagian dari keseluruhan. 6. Contoh di sini, akaltu rogifa fuluthahu. Aku memakan roti yaitu sepertiganya. Akaltu rogifa fuluthahu. Aku makan roti yaitu sepertiganya. Mana badalnya? Roti. Sepertiganya. Badalnya mana badalnya? Sepertiganya. Fuluthahu, fuluthahu, sepertiganya itu badal. Badal untuk rogifa yang dia itu mubdal minhu. 6. Akaltu fi'lun madin mabni ala sukun, tak dawir mutasil mabni ala suk, tak dawir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'ilun rogifa sebagai mafulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fatha. Thuluthahu badal min rogib, wa badalul marfu'in marfu'un badalul mansubin apa? Wa badalu mansubin mansubun mithluhu alamat nasfihi fatha. Nam akaltu fi'il fa'il rogifa mafulun bihi mansub, tanda nasubnya fatha. Suluthahu badal untuk rogif, dan badal mansub adalah mansub. Apa tanda nasubnya? Fatha. Nam barakallahu fikum, jelas ya. Nam syaitnya apa di situ? Syaitnya suluthahu badal ba'at minal kul, karena menunjukkan bagian. Suluthahu apa artinya? Sepertiga, menunjukkan bagian yang lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, tadi disebutkan dalam pengertian bahwasanya badal ini, badal ba'at minal kul, nah, bisa menggantikan lebih sedikit, lebih banyak ataupun menyamai. Yang lebih sedikit, contoh yang kita baca di sini, akal turogifa suluthahu, yang menunjukkan lebih banyak, antum berkata akal turogifa fulutsaihi, aku memakan roti 2/3, lebih banyak kan. Yang menunjukkan menyamai, antum berkata akal turogifa nisfahu, akal turogifa nisfahu. Nah, itu menunjukkan separuhnya atau menyamai dalam arti yang badal disebutkan separuh dari yang ada. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk ke badal jenis yang ketiga, wa badal istimal, badal istimal. Nah, tadi disebutkan dalam pengertian bahwa badal istimal adalah apa? Badal yang menunjukkan atas arti yang ada pada mubdal minhu. Dan badal ini bukan bagian dari mubdal minhu, itu badal istimal. Contoh, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaidun ilmuhu. Zaid memberikan manfaat kepadaku yaitu ilmunya. Zaid memberi manfaat kepadaku yaitu ilmunya. Atau ringkasnya, ilmu Zaid memberikan manfaat kepadaku. Nah, nafa'ani, nafa'a fi'lun madin mabni alal fathi, nun lil wiqaya, ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi muqaddam, maful bihi yang diawalkan. Zaidun fa'ilun li nafa'a. Zaid fa'il bagi nafa'a. Marfu' alamat rafihi doma. Ilmuhu ilmu badal li Zaid. Nam. Badal min Zaid wa badalu marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi doma. Wa huwa mudhaf wa alha domir mutasil mamli ala domi fi mahali jarin mudafun ilai. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, badal istimal ini disyaratkan harus ada domir yang sesuai dengan mudal mubdal minhunya. Antum tambah keterangan. Badal istimal disyaratkan harus ada domir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Pada lafadz ilmuhu ada enggak domirnya? Ada. Sesuai enggak dengan mubdal minhu? Sesuai, yaitu Zaid. Nah, kalau kita ganti menjadi fa'ilnya menjadi mu'anas, seperti antum berkata nafa'atni na'afatni fatimatu ilmuha, itu kan nafa'atni fatimatu ilmuha, Fatimah memberi manfaat kepadaku yaitu ilmunya, atau ilmu Fatimah memberi manfaat kepadaku. Nah, di situ badal ilmuha ada domir yang sesuai dengan mubdal minhu. Apa domirnya? Ha tadi. Nah, nafa'anil muslimun ilmuhum. Nafa'anil muslimuna ilmuhum. Apa artinya? Kaum muslimin memberi manfaat kepadaku yaitu ilmu mereka. Barakalafikum. Jadi pada badal istimal ini harus ada domir yang sesuai dengan mubdal minhu, dengan lafad yang diikutinya. Nah, dan seringnya domir ini terlafadkan, nampak seperti pada contoh yang tadi disebutkan ya. Namun terkadang juga domir ini tidak disebutkan, terkadang muqaddar, diperkirakan ada. Nah, seperti pada firman Allah Ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilahi sabila. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilahi sabila. Man di situ isim mausul, kedudukannya sebagai badal. Nah, badal untuk siapa? Untuk nas. Untuk nas tadi. Walillahi ala nas, wajib bagi manusia. Nah, hijjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Manistata'a, yaitu bagi orang. Nah, orang, yaitu bagi orang. Nah, di sini badal bagi nas tadi. Manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, mana domirnya? Mahdub takdirnya manistata'a minhum. Manistata'a minhum. Itu ya. Barakallahu fikum. Termasuk juga dalam firman Allah Ta'ala, kutilal ashabul ukhrud an-nari dhatil waqud. Takdirnya an-nari dhatil waqud fihi. Nah, syahidnya badal istimal harus ada domir yang kembali ke mubdal minhu, yang sesuai cocok dengan mubdal minhu, baik domir ini terlafadkan ataupun muqaddar. Nah, barakallahu fikum. Nah, contoh badal istimal tadi nafa'ani zaidun ilmuhu. Nah, sekarang masuk ke wa badalul gholat, badal gholat. Nah, yang badal gholat ini untuk pembagian yang lebih umum kita katakan apa? Badal mubayyin. Nah, badal mubayyin, kemudian badal mubayyin ini terbagi menjadi tiga, yaitu apa? Ada badal, ada yang namanya badal idrob, badal gholat, dan badal nisyan. Apa itu badal mubayyin? Badal mubayyin adalah badal yang tidak menyamai mubdal minhunya, bukan bagian dari mubdal minhu, tidak mencocokinya, tidak mengandung arti yang ada pada mubdal minhu. Nah, itu badal mubayyin. Artinya apa? Badal ini badal yang berbeda dengan mubdal minhu. Nah, mubayyin artinya berbeda, mubayyin. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Pada contoh badal gholat, nah, di sini badal gholat contohnya waraitu Zaidan al-Farosa. Aku melihat Zaid, maksudku adalah kuda. Nah, nah, di sini bukan berarti Zaid itu kuda, bukan. Gholat artinya mahdhuha itu keliru maksud. Nah, karena itu mu'alif menjelaskan di sini arata antaqulal farosa, engkau ingin mengatakan farosa, fa ghalita, namun engkau keliru. fa'abdalta Zaidan minhu, maka engkau menggantikan dengan Zaid, maka engkau menggantikan Zaid tersebut minhu dari darinya. Ra'aitu Zaidan al-Farasa, arata antaqul al-Farasa faqalita, engkau ingin berkata Faros namun engkau keliru, fa'abdalta Zaidan minhu, engkau menggantikan lafadz Faros itu dengan Zaid. Nah, kemudian apa? Tersadarkan, maka langsung diganti kepada maksud yang diinginkan, yaitu apa? Faros. Sehingga engkau berkata waraitu Zaidan al-Farosa, aku melihat Zaid, maksud itu adalah kuda. Nah, atau kalau contoh marfu'nya, antum berkata contoh marfu'nya berarti qom ja'a Zaidun al-Farosu, datang Zaid, maksud itu adalah kuda. Nah, yaitu keliru, terburu-buru ngucap. Nah, kalau badal gholat berkaitan dengan lisan, yaitu mengucap terburu-buru, ya, kekeliruan dalam lisan. Beda dengan badal nisyan, termasuk dari badal mubayyin, badal apa? Disebut dengan badal nisyan. Nah, kalau badal nisyan itu berkaitan dengan perkara lupa, yaitu perkara hati. Gitu ya. Ya. Nah. Salah ngucap karena lupa atau salah maksud. Ra'aitu rajulan himaron. Ra'aitu rajulan himaron. Aku melihat seorang laki-laki, maksud itu adalah himar. Atau aku melihat seorang laki-laki, yaitu yang saya maksudkan di sini himar. Enam. Nah, ucapan ini salah maksud. Enam. Artinya apa? Artinya antum mengucap ra'aitu rajulan, kemudian antum ingat bukan itu yang antum lihat, namun yang antum lihat adalah himar. Lalu antum langsung memperbaiki. Maka antum berkata ra'aitu himaron. Ra'aitu rajulan himaron. Sayidnya di situ antum lihat tabi'nya ya. Kenapa himaron mansub? Karena mengikuti rajulan. Naam. Atau yang tadi disebutkan ra'aitu Zaidan al-Farosa. Sayidnya apa? Kenapa al-Farosa mansub? Karena mengikuti Zaidan, yang dia itu adalah madhu', yang dia itu adalah mubtal minhu. Naam, farosanya sebagai tabi'. Atau ra'aitu rajulan himaron, himaronnya sebagai tabi', mengikuti lafadz yang sebelumnya. Naam, barakallahu fikum. Selesai dari pembagian badal, sekarang kita tutup dengan mengi'rab. Untuk mengi'rab apa yang tadi disebutkan. Naam. Ya Abu Isa. Badal terbagi menjadi empat. Yang pertama badal apa? Badalul syai'i minasyai'i. Ya, disebut juga dengan badal badalul mutabik. Badal mutabik atau badalul kul minal kul. Badalul kul minal kul. Naam. Apa dobitnya? Dobitnya yaitu dobitnya pengertiannya atau batasannya adalah badal yang maknanya menyamai sesuatu yang digantikan. Iya, badal yang artinya menyamai, mencocoki mubdal minhunya. Nah, mubdal minhu itu yang digantikan. Contoh pada buku qoma zaidun akhuka. Sekarang antum i'rab. Qoma zaidun akhuka. Qoma fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammah. Akhuka badalun. Akhuka badalun min zaidin wa badalul marfu'i marfu'un mithluhu. Inam akhuka badal min zaid wa badalu marfu'in marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi alwawu niabatan anid dhammi li'annahu minal asma'il khamsari. Iya, bahwa wa mudaf wal kaf mudafun ilaih. Nah, wa kaf damir mutasil. Damir mutasil mabni ala al-fathhi fi mahalli jarin mudafun ilaih. Naam. Barakallahu fikum. Qoma zaidun akhuka. Nah, sekarang masuk ke pembagian yang kedua, berganti Abu Rizal. Yang kedua dari badal disebut badal apa? Badalul ba'di minal kulli. Nam, badal ba'd minal kull. Nam, apa dobitnya, pengertiannya? Badal ba'd minal kull, pengganti sebagian dari keseluruhan. Iya, yaitu badal yang menggantikan sebagian dari keseluruhan. Nam, barakallahu fikum, bisa menggantikan lapat ini lebih sedikit atau lebih banyak ataupun menyamai dalam penggantiannya ya. Nah, contoh yang di buku akal turrogifa thulutsahu. Akal turrogifa thulutsahu. Nah, di Irop akal tu rogifa thulutsahu. Akal tu fi'lun fa'ilun. Nah, akal tu fi'lun wa fa'ilun. Kalau dirinci, akal tu akala fi'lun madin mabni ala sukun fi mabni ala sukun litisalihi bidomir bidomir rafin mutaharikin wa ta domir mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'ilun. Lalu rogifa ar-rogiba ar-rogifa maf'ulun bi mansubun. Naam, ar-rogifa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi tanda nasabnya fathah. Naam, wa alamatun nasbihi fathah. Nisfahu apa? Thulutsahu. Naam, thulutsahu. Thulutsahu badalun ba'din. Nah, thulutsahu thulutsahu badal badal min rogif. Thulutsahu badal min rogif atau badal kul minal badal ba'd minal kul. Badal ba' minal kul. Kul. Badalu mansubun. Wa badalu marfu'in. Mansubun. Wa badalu mansubin ya. Iya, mansubin mansubun misluhu. Nah, wa alamatu nasbihi. Thulutsahu alamatu nasbihi. Walabatu nasbihi sulusa, ada sa di situ, apa sulusa? Ha, fathah, alamatu nasbihi fathah. Wa huwa mudhaf, mudhaf ha yang dibaca hu itu ha domir mutasil mabni ala domi fi mahali jarin mudhafun ilai. Ya, berikutnya Abu Sufnat. Apa badal berikutnya disebut apa? Bismillah. Badal berikutnya adalah badal istimali. Badal istimal. Apa dobitnya badal istimal? Dobit dari badal istimal adalah badal yang menggantikan dari mu'dal minhunya. Badal istimal yaitu badal yang menunjukkan atas arti yang ada pada mu'dal minhu. Ya. Badal yang menunjukkan atas arti dari mudal minhu. Iya, badal itu pengganti kan? Badal itu pengganti yang menunjukkan atas arti yang ada pada mudal minhunya. Nah, jadi yang ditunjukkan adalah artinya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid memberi manfaat kepadaku ilmunya. Yaitu apa? Yang dimaksud di situ adalah arti. Arti dari nafa'. Nah, arti yang ada pada mubdal minhu, apa di situ yang dimiliki sifat ilmu memberi manfaat kepadaku. Nafa'ani Zaidun ilmuhu atau a'jabani Zaidun thiyabuhu misalkan. A'jabani Zaidun thiyabuhu. Zaid mengagumkanku yaitu pakaiannya. Pakaian Zaid mengagumkanku, berarti di situ apa? Menunjukkan atas arti yang ada pada mubdal minhu. Arti apa? Arti pakaian yang dipakainya. Nah, dan ini bukan bagian daripada mubdal minhu. Pakaian bukan bagian daripada mubdal minhu. Iya kan? Ya. Nah, berbeda dengan roti tadi. Kita katakan aku makan roti sepertiganya, dua pertiganya, separohnya. Nah, ucapan antum dua pertiga, separoh ini bagian bukan? Bagian kan? Nah, itu baru dikatakan badal ba'd minal kul. Adapun badal istimal, maka tidak menunjukkan tentang bagian dari mubdal minhu ini, bukan menunjukkan bagian. Karena itu kalau ba'd minal kul, mubdal minhunya bisa mengalami pembagian. Yang ba'd minal kul bisa dibagi-bagi, sehingga kita katakan separohnya, setengahnya, sepertiganya, gitu ya. Adapun badal istimal, maka yang ditunjukkan pada arti yang ada pada mubdal minhu. Nah itu badal istimal. Ya, barakallahu fikum. Contoh yang ada pada kitab apa? Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nah, silakan di i'rab. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'a fi'lun madhi wa nun lil wiqayah wal ya'u maf'ulun bihi maf'ulun bihi fi mahali nasbin. Zaidun fa'ilun marfu'un wa ilmuhu badal istimal min badal istimal badal istimal badal badal istimal min istimal bukan istimal istimal badal istimal min Zaidun wa badal marfu'un marfu'un misluhu. Naam. Wa badalu marfu'in ini kalau di i'rab sebagai mubtada ya. Wa badalu marfu'in itu mubtada. Marfu'un misluhu khabarnya. Berupa mudah-mudahan ilmu tadak juga. Badalu marfu'in marfu'un misluhu. Dan badal yang rofa adalah rofa juga. Nah itu artinya ucapan antum mengandungi i'rab. Karena itu harokatnya di kasro tadi. Badalu marfu'in marfu'un misluhu. Nah berikutnya waraitul farosa. Aku melihat faros. Engkau menginginkan mengucap arwai waraitu Zaidan al-Farosa. Badal apa nih Abu Salma? Badal golat. Badal golat. Nah. Iya. Badal golat. Oh, istilah yang lebih umum badal apa? Mubayyin. Badal mubayyin. Arti mubayyin badal yang berbeda, yaitu tidak menyamai. Ya, mubayyin. Badal ini tidak menyamai, berbeda dengan mubdal minhunya. Iya. Badal golat yaitu badal yang berbeda dengan mubdal minhu. Untuk ringkasnya gitu ya. Iya. Diulang. Apa itu badal golat? Badal yang tidak menyamai, yang berbeda yang dengan mubdal minhu. Dengan mubdal berbedanya minhu. Karena apa? Karena tidak mencocoki. Tidak mencocoki. Bukan bagian daripada mubdal minhu. Atau tidak mengandung arti yang ada pada mubdal minhu. Iya. Nah ringkasnya badal golat, badal mubayyin itu bukan badal kul minal kul, bukan badal ba'at minal kul, bukan juga badal istimal. Itu namanya badal mubayyin. Golat mubayyin. Badal mubayyin terbagi menjadi tiga. Ada badal idrob, ada badal golat yang ada di buku ini, badal golat, kemudian badal nisyan. Nah, barakallahu fikum. Badal golat berkaitan dengan lisan, keliru mengucapkan, bisa karena terburu-buru atau yang semisalnya. Badal nisyan berkaitan dengan hati, yaitu keliru mengucapkan karena lupa, kemudian ingat, lalu antum perbaiki. Nisyan. Artinya lupa. Nah, sekarang di baca di i'rab waraitu Zaidan al-Farosa. Zaidan al-Farosa. Raaitu fi'lun wa fa'ilun. Az-Zaidan maf'ulun bihi mansub. Al-Farosa ba'dalu min Zaidin. Badalu ghalat. Wa tawjihat dalika innaka. Raaitu Zaidan al-Farosa, raaitu fi'lun raaitu fi'lul madin mabni ala sukun litisalihi bidomi rirafin mutaharikin alta domir mutasil mabni ala domi bimali rafin fa'ilun fa'ilun zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-farosa badal min zaidin wa badalu mansubin mansubun misluhu wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah aksanta barakallahu fikum. Iya, selesai ya. Pada pertemuan mendatang. Satu lagi. Nah, bisa tahu beda. Mau ngira apa entah. Arutta antakulu al-farosa. Oh bukan itu ya. Contohnya sudah habis. Nanti yang lain pada kesempatan mendatang ma'irobnya. Yang belum mendapat bagian irob pada kesempatan mendatang insyaallah. Bab yang akan kita pelajari pada kesempatan mendatang, babu mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Nah, antum merujuk kembali tentang apa itu bab marfuatil asma, harus dihafal ya, karena poin-poin inilah yang menjadikan kita mengatakan isim itu marfu ketika masuk dalam salah satu dari marfaatil asma yang telah disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.